بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى الإمام البربهاري رحمه الله تعالى mengatakan وتعلم أن عثمان بن عفان قتل مظلوما ومن قتله كان ظالما. Dan engkau meyakini bahwasanya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dibunuh dalam keadaan terzalimi, dan orang yang membunuhnya adalah orang yang zalim. قال الشارح رحمه الله تعالى الشيخ ربيع بن هادي المدخلي رحمه الله تعالى mengatakan نعم والله قتل مظلوما وقتله فسقة بل جاء فيهم أنهم منافقون. Ya demi Allah, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dibunuh dalam keadaan terzalimi, dan yang membunuhnya adalah orang-orang yang fasik. Bahkan datang hadis tentang mereka bahwa mereka adalah orang-orang munafik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ya Uthmanu, إن ولاك الله هذا الأمر يوما فأرادك المنافقون أن تخلع قميصك الذي قمصك الله فلا تخلعه. وهي عثمان, apabila Allah Ta'ala menguasakan kepadamu perkara ini, yaitu kekhalifahan, pada suatu hari nanti, lalu orang-orang munafik ingin agar engkau melepas kekuasaanmu yang Allah kenakan kepadamu, maka janganlah engkau melepasnya. Ja'u ilaihi liyakhla'uhu minal khilafati wa talabu minhu an yatanazala fa'aba radiyallahu anhu وفي نفس الوقت أبى أن يقاتلهم. Mereka datang kepada Utsman radhiyallahu anhu untuk melepas beliau dari jabatan kekhalifahan, dan mereka meminta kepada beliau untuk mundur dari jabatan kekhalifahan, namun beliau menolak radhiyallahu anhu. dan pada saat yang sama beliau tidak mau memerangi mereka. Wa kana as-sahabatu wa minhum Ali wal Hasan wal Husain والزبير وغيرهم كانوا مستعدين للدفاع عنه فكان يأبى ولا يرضى أن تراق قطرة دم من أجله تورعا منه رضي الله عنه. Dan dahulu para sahabah, di antara mereka adalah Ali, Al-Hasan, Al-Husain, Az-Zubair dan selain mereka. Mereka telah mempersiapkan diri untuk membela Uthman radhiyallahu anhu. Namun Uthman radhiyallahu anhu menolak dan beliau tidak ridha dialirkan setetes darah karena beliau. Sebagai sikap wara' dari beliau radhiyallahu anhu. وكان عنده خبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيصاب ويبتلى وأوصاه بالصبر ورأى الرسول في النوم رآه أنه يقول له اصبر فَإِنَّكَ تُفْتِرُ عِنْدَنَا الْقَابِلَةَ. Dan di sisi Uthman radhiyallahu anhu terdapat khabar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau akan ditimpa musibah dan diuji. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepada beliau untuk bersabar. Dan Uthman radhiyallahu anhu melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam mimpi. Beliau melihat Rasul alaihi salatu wassalam bahwa Rasul alaihi salatu wassalam berkata kepadanya, bersabarlah karena sesungguhnya engkau akan berbuka di sisi kami tidak lama lagi. Fara'a anna ajalahu qad hana. Maka tahulah Uthman radhiyallahu anhu bahwasanya ajal beliau telah tiba. Wa anna difa'a anhu wa safka dima'i la yu'addi ila sarfil ajali anhu radhiyallahu anhu. Dan bahwasanya pembelaan terhadap beliau dan pertumpahan darah tidak akan menghantarkan kepada dipalingkannya ajal dari beliau radhiyallahu anhu. Famana as-sahabata minal qitali wad-difa'i anhu. Maka Uthman radhiyallahu anhu melarang para sahabah untuk berperang dan membela beliau. فَهَجَمَ عَلَيْهِ هَؤُلَاءِ الْمُجْرِمُونَ. Maka orang-orang jahat ini pun menyerang beliau, Utsman radhiyallahu anhu, وَقَتَلُوهُ مَظْلُومًا وَهُوَ يَقْرَأُ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ ridwanullahi alaihi. Dan mereka pun membunuh Utsman radhiyallahu anhu dalam keadaan beliau terzalimi, tatkala beliau sedang membaca Al-Qur'anul Karim ridwanullahi alaihi. Qauluhu وَمَنْ قَتَلَهُ كَانَ ظَالِمًا هُوَ ظَالِمٌ فَاجِرٌ لَا شَكَّ وَفِيهِمْ مُنَافِقُونَ وَالْمُؤَلِّبُ عَلَيْهِ بْنُ سَبَئٍ الْيَهُودِيُّ قَاتَلَهُ اللَّهُ. Ucapan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala, dan barang siapa dan orang yang membunuh Utsman radhiyallahu anhu adalah orang yang zalim. Orang yang membunuh Utsman radhiyallahu anhu adalah orang yang zalim, yang fajir, tidak diragukan lagi. Dan di antara mereka adalah orang-orang munafik dan yang memprovokasi, menghasut untuk membunuh Utsman radhiyallahu anhu adalah Ibnu Sabak, seorang Yahudi, semoga Allah membinasakannya. Sayyid Qutb yara anna haula'i aqrabu ila ruhil islami minhu alladhina qataluhu ma yarahum zalamatan wa la yara Utsman madluman وَيَرَى أَنَّهُمْ أَقْرَبُ إِلَى رُوحِ الْإِسْلَامِ مِنْهُ. Sementara Sayyid Qutb berpandangan bahwasanya orang-orang yang membunuh Utsman radhiyallahu anhu lebih dekat kepada ruh Islam daripada Utsman radhiyallahu anhu. Orang-orang yang membunuh Utsman radhiyallahu anhu, Sayyid Qutb tidak menganggap mereka sebagai orang-orang yang zalim, dan tidaklah Sayyid Qutb berpandangan bahwa Utsman dizalimi. Dan ia, Sayyid Qutb, berpandangan bahwasanya orang-orang yang membunuh Utsman radhiyallahu anhu lebih dekat kepada ruh Islam daripada Utsman radhiyallahu anhu. Talamizu bni Saba'in الضالون الفسقة المجرمون وفيهم المنافقون أفضل من عثمان وأفضل من منهج عثمان. Bagaimana mungkin murid-murid Ibnu Sabak yang sesat, yang fasik, yang jahat, dan di antara mereka orang-orang munafik, bagaimana mungkin mereka lebih utama daripada Utsman? dan bagaimana mungkin manhaj mereka lebih utama daripada manhaj Utsman. Utsmanu khalifatun rasyidun wa manhajuhu kitabullahi wa sunnatu rasulillahi alaihi salatu wassalamu. Padahal Utsman adalah khalifah yang terbimbing. Manhaj beliau adalah kitabullah dan sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Wa ruhul islami wa lubbul islami wal islamu kulluhu inda Utsman radhiyallahu anhu wa inda ikhwanihi min as-sahabatil kirami wa la yad'anu fihi illa rafidiyun adallu min himari ahlihi. Dan ruh Islam, inti Islam, dan bahkan Islam seluruhnya ada pada Utsman radhiyallahu anhu dan ada pada saudara-saudara beliau dari kalangan para sahabat yang mulia, dan tidaklah mencela Utsman kecuali orang yang berpemahaman Syiah Rafidhah yang lebih sesat daripada keledai milik keluarganya. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, al-imam al-Barbahari rahimahullahu ta'ala mengatakan, faman aqarra bima fi hadzal kitabi wa amana bihi wattakhadahu imaman wa lam yashukka fi harfin minhu wa lam yajhad harfan minhu fahuwa sahibu sunnatin wa jama'atin kamilun qad kamulat fihi sunnatu. Kata al-imam al-Barbahari rahimahullah, barang siapa menetapkan apa yang ada di dalam kitab ini, yaitu syarhus sunnah, mengimani apa yang ada di dalam kitab ini dan menjadikannya sebagai pemimpin, dan tidak ragu terhadap satu huruf pun dari kitab ini dan tidak mengingkari satu huruf pun dari kitab ini, maka ia adalah ahlus sunnah wal jamaah yang sempurna, telah sempurna pada dirinya sunnah. Wa man jahada harfan mimma fi hadzal kitabi aw syakka fihi aw waqafa fahuwa sahibu hawan. Dan barang siapa mengingkari satu huruf saja dari apa yang ada di dalam kitab ini, yaitu syarhus sunnah, dan ragu tentangnya atau bersikap tawakuf, maka ia adalah pengikut hawa nafsu. Wa man jahada aw syakka fi harfin minal qur'ani aw fi syai'in ja'a an rasulillah sallallahu alaihi wasallama laqiya Allah ta'ala mukadziban. dan barang siapa mengingkari atau ragu terhadap satu huruf saja dari Al-Quran atau terhadap sesuatu yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ia akan berjumpa dengan Allah Ta'ala dalam keadaan mendustakan. Fattaqillaha, maka bertakwalah kepada Allah. Wahdhar, dan berhati-hatilah. Wata'ahad imanaka, dan jagalah keimananmu. Qala asy-syarih rahimahullahu ta'ala Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali rahimahullahu ta'ala mengatakan, ma qalahul mu'allifu fil Qur'ani was-sunnati fahaqqun. Apa yang dikatakan oleh muallif al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala tentang Al-Quran dan Sunnah, maka itu merupakan kebenaran. Bal qad yasukku ba'dul muslimina fi ba'dil ahadithi li'annaha lam tasbut indahu وَسَبَتَتْ عِنْدَ غَيْرِهِ فَهَذَا أَيْضًا لَا يَنْطَبِقُ عَلَيْهِ هَذَا الْكَلَامُ. Namun terkadang sebagian kaum muslimin meragukan sebagian hadis karena hadis-hadis tersebut tidak sahih menurutnya, dan hadis-hadis tersebut sahih menurut orang lain, maka orang ini juga tidak berlaku padanya ucapan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala ini. Amma hadzal kitabu فَغَالِبُهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَلَى الْحَقِّ. Adapun kitab ini, yaitu Syarhus Sunnah, maka mayoritasnya insyaAllah berada di atas kebenaran. وَفِيهِ أَخْطَاءٌ وَاضِحَةٌ عِنْدَ طُلَّابِ الْعِلْمِ. Dan di dalam kitab ini, Syarhus Sunnah, terdapat kesalahan-kesalahan yang jelas yang diketahui oleh para penuntut ilmu. Faman qala hadhihi akhta'un la yantabiqu 'alaihi qaulul mu'allifi hadzal kalamu. Maka barang siapa mengatakan bahwa kesalahan-kesalahan ini merupakan kekeliruan-kekeliruan, tidak berlaku padanya ucapan muallif al-Imam Al-Barbahari rahimahullah, yaitu ucapan ini di dalam matan tadi. Li'annahu ya'taqidu anna kalamahu hadha alladhi jaa fi hadha alkitabi kulluhu haqqun wa kulluhu min kitabillahi wa sunnati rasulillahi alaihi salatu wassalamu. Karena al-Imam Al-Barbahari rahimahullah meyakini bahwasanya ucapan beliau ini yang datang di dalam kitab ini, yaitu Syarhus Sunnah, seluruhnya merupakan kebenaran dan seluruhnya berasal dari kitabullah dan sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Walihada aqaba dhalika bihadihi al-faqrati wa man jahada aw shakka fi harfin min al-Qur'ani. Karena inilah Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah mengikutkannya dengan kalimat ini, yaitu barang siapa mengingkari atau ragu terhadap satu huruf saja dari Al-Quran dan seterusnya, fahuwa wallahu a'lamu yara anna kitabahu mustamaddun minal kitabi wassunnati. Maka Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah wallahu a'lam meyakini bahwasanya kitab beliau ini, yaitu Syarhus Sunnah, diambil dari Al-Kitab dan Sunnah. Wala syakka anna ghalibahu mustamaddun minal kitabi wassunnati. Dan tidak diragukan bahwasanya mayoritas kandungan kitab ini, Syarhus Sunnah, diambil dari Al-Kitab dan Sunnah. Wal qalilu wan nazru hiya akhta'un la syakka. Dan sedikit al-qalil an-nazru semakna, bermakna sedikit, dalam kitab ini merupakan kekeliruan, tidak diragukan lagi. Imma ahadithu da'ifatun wa imma syai'un minal khata'i wa taksiri alladhi la yaslamu minhul basharu. Bisa jadi berupa hadith-hadith yang da'if, yang tidak sahih. Bisa jadi pula berupa sesuatu dari kesalahan dan kekurangan yang tidak ada seorang pun selamat darinya. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Tafaddalu wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.